الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita lanjutkan. قال الشيخ محمد الله رحمه الله باب ما جاء في جعم. Nah, bab penjelasan tentang anggapan di nuskhah yang lain begitu, yang matannya, yang punya matan saja ini. Sudah Alfiah kan? Iya, namanya Irob Hikayah. Namanya Irob Hikayah. Dia mahal. Jadi Irob Mahalin itu ada diantaranya Irob Hikayat. Seperti misalnya kita mengirob. Misalnya Yadrusu Muhammadun fil jami'ah. Yadrusu fi ulmadin. Nah, Yadrusu, apa irobnya Yadrusu? Ketika kita mengucapkan Yadrusu fi'l mudhari' marfu'un wa 'ala mutarafihi dhammah, apa i'rabnya yadrusu di situ? Ini namanya i'rab hikayah. Yadrusu, dia i'rab hikayah. Yadrusu itu adalah fi'il mudhari', begitu. Dia kedudukannya sebagai mubtada. Ada fi'il sebagai mubtada? Hah? Kerawang, ada enggak? Nah, itu irob hikayat namanya. Nah. Bab maja fi ja'amu, bab penjelasan tentang anggapan. Wa qala Allah Ta'ala ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina tahayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Italaqawnahu, ingatlah ketika kalian melontarkannya dengan lisan-lisan kalian dan kalian mengatakan bi afwahikum, dengan mulut-mulut kalian, ma laysa lakum bihi ilmun, yang tidak ada pada kalian ilmunya. Fatahsabunahu hayyina, kalian menyangka apa yang kalian lontarkan, apa yang kalian ucapkan dengan lisan-lisan kalian, yang tidak ada pada kalian ilmu itu ringan. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu sangat besar. Wa qalu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian fasik, orang yang fasik membawa berita binaba'in, fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Jangan mudah menerima, jangan mudah menerima berita. Nah, ini pada ya keadaan apapun. Ketika ada berita, ya entah itu berita tentang masalah ilmu, kalau memberitakan orang fasik, fatabayyanu. Makanya ketika zaman fitnah, para ulama, ketika ada orang yang mendatangkan hadis, hat rijalikum, hat rijalakum, datangkan sanad-sanad rijal kalian ketika membawakan ini hadis Rasulullah, hat datangkan ini. Karena ketika itu zaman-zaman fitnah, banyak yang memasukkan hadis, dan di antara dalilnya ini yang dibawakan oleh para ahli hadis, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu, maka carilah kejelasan. Nah, juga dalam perkara yang lainnya, ketika berita kita membicarakan tentang Syekh Fulan, diberitakan demikian-demikian, yang membawakan adalah orang yang muhtaham bil kadzib, misalnya tertuduh dia dusta, lalu cari kejelasan. Ya, si Fulan memberitakan bahwasannya Syekh Fulan memberikan tazkiyah dalam satu perkara, atau menjelaskan satu perkara, atau fatwa satu perkara. Karena yang membawakan adalah orang seperti ini keadaannya, maka harus cari kejelasan. Fatabayyanu. Beda halnya dengan yang membawa berita itu adalah khabaru thiqah. Yang membawa adalah para ulama. Yang membawa berita itu adalah ulama yang terkenal masyhur di jarh wa ta'dil. Apalagi demikian. Dan banyak pujian para ulama tentangnya. Walaupun yang membawa seorang, maka ini adalah termasuk qubul khabaru siqah, menerima berita yang siqah. Tidak perlu tatabayanu, oh kalian harus cari, harus minta pendapat dengan ulama yang lain. Tidak, ini namanya khabaru siqah. Iya, al-jarh muqaddam ala ta'dil. Jarh al-mufassar muqaddam ala ta'dil. Nah, bahwasanya jarah yang dia terperinci rinciannya, apalagi yang membawakan itu adalah ulama, maka tidak perlu adanya fatabayyanu. Kalau dia membawakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabin fatabayyanu, berarti dia menuduh ulama tersebut ya seperti dalam ayat ini fasik, maka dia telah jatuh kepada dua kesalahan. Yang pertama, menuduh ya ulama yang bawakan ini fasik. Ada, maka ini adalah mutaham. Kalau seperti ini, dia jatuh menuduh seseorang yang bukan pada haknya. Yang kedua, dia jatuh kepada kedustaan. Ya, na'udzubillah. Menuduh. Dan yang ketiga, mencoreng-moreng kehormatan ulama. Dan ini dosa besar. Nah, demikian. Dan juga masuk dalam hal-hal yang lainnya. Misalnya ada dagang. Ini dijual barang ini speknya, speknya. Demikian. Asli semuanya Jepang. Yang bawa berita ini orang memang enggak sikot orangnya. Harus cari kejelasan. Oh, ternyata yang mereknya asli itu spare partnya hanya misalnya blok mesinnya saja, tapi dalemannya, sampingnya motor Cina, misalnya beli motor. Oh, cari kejelasan. Ya harus cari kejelasan. Nah, demikian. Dan banyak hal. Dalam banyak hal harus cari kejelasan. Ya, hatta ketika seseorang ingin ya, dia melamar, atau ketika dilamar, dia harus cari kejelasan tentang si fulanahnya atau tentang si fulannya. Jangan sampai terjadi salah di dalam memilih dia punya cacat atau dia punya perilaku yang tidak baik, sehingga tidak menyesal di hari kemudian atau timbul fitnah. Harus cari kejelasan sehingga masing-masingnya didasari dengan as-sidq, jujur, ya, dengan kejujuran. Karena pembahasan ini adalah mencakup kesana. Dilarang yang berdusta pada setiap hal dan keadaan, apalagi mencakup ya masalah ilmu, muamalah, dan yang lainnya. An Abi Mas'ud aw Hudzaifah radhiyallahu anhuma marfu'an bi'sa matiyatur rajuli ja'amu, Abu Daud bisanadnya sahih. dari Abi Mas'ud atau dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma secara marfu. Sejelek-jeleknya seorang itu matiyat raja'amu, tunggangannya, sandarannya adalah dugaan dan ya prasangka-prasangka. Anggapan orang begini, anggapan orang begitu. Nah, ini yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Lahab rahimahullah, bab penjelasan tentang anggapan-anggapan. Nah, dalam ayat yang kita bawakan, celaan orang-orang yang mensifati atau melontarkan ucapan-ucapan dengan mulutnya tanpa ilmu, hanya berdasarkan anggapan-anggapan orang. Dan dalam ayat yang kedua adalah untuk bersikap, untuk memeriksa berita ketika datangnya dari orang yang fasik. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taqaddam fi syarh al-ahadith sabiqa anna min jumlatil kaba'ir kadhib. Telah dijelaskan pada penjelasan hadis-hadis yang lalu bahwasanya termasuk jumlatul kaba'ir kadhib, termasuk penjelasan yang termasuk dosa-dosa besar adalah dusta. Wa dalilu 'ala dzalika annallaha rataba 'alaihi la'nah. Dalilnya menunjukkan bahwasanya dusta itu adalah dosa besar karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan laknat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naj'ala la'natallahi 'alal kadzibin." Maka kami menjadikan laknat Allah terhadap orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat ke-61. Wa akhbara anna al-kadhiba 'ala Allah min adlami dhalimin. Dan Allah mengabarkan bahwasanya dusta atas Allah itu termasuk kezaliman yang paling zalim. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-32. Wa man adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bisidqi idz jaa. Maka siapakah orang yang paling zalim dibandingkan orang yang berdusta atas Allah? Wa kadzaba bisidqi idz jaa, dan dia telah didustakan ya dengan kejujuran jika datang kepadanya. Ya, telah didustakan. Wa yadkhulu fi hadha syiar al-kadzib 'ala rasul. Masuk dalam konteks pembicaraan ini adalah dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa'a maq'adahu minan nar. Inna kadziban 'alayya laysa kadzibin 'ala ahad. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, kata Rasulullah, hendaknya dia dengan sengaja maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka, dari neraka. Sesungguhnya dusta atasku bukan seperti dusta atas seseorang. Iya, dusta atas nama Rasul berarti dia telah membuat syariat baru. Rasul melakukan seperti ini, padahal Rasul tidak melakukannya. Rasul mengatakan ini, padahal Rasulullah tidak mengatakannya. Iya, karena dusta terhadap Rasul, dia telah menyaingi Rasulullah dalam membuat syariat. Nah, ini bahaya. Akan menjadi satu ajaran menamakan, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, ya, inna kadziban 'alayya laisa ka kadzabin 'ala ahad. Sungguhnya dusta atasku tidak seperti dusta terhadap seseorang di antara kalian. Wa yadkhulu fi hadza aidan al-kadzibu 'ala an-nas. Masuk juga dosa besar di sini juga dusta terhadap manusia. wa huwa min alamatin nifaq. Ini termasuk ciri-ciri nifaq, kenifakan. Nah, sudah dijelaskan tentang masalah nifaq. Faqad dzakara sallallahu alaihi wasallam alamatun nifaq. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri nifaq. Faqala ayatul munafiq thalath. Ya, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utmina khana. Naam, wallahu jalla wa ala akhbara anna ma'wal munafiqina jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Apabila dia berbicara dusta dan apabila dia berjanji dia menyelisihinya, apabila dia diberi amanat dia khianat, ciri-ciri nifaq. Ciri-ciri nifaq. Allah jalla wa ala akhbara anna ma'wal munafiqin jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan Allah mengabarkan bahwasannya tempatnya orang-orang munafik di neraka jahannam. Jahannam adalah balasan dengan apa yang kalian yang mereka lakukan. Ai bidakwahumul iman, dengan pengakuan mereka dengan keimanan menyebabkan dia dibalas di neraka. Ngakunya iman tetapi dia dusta. Wal kadzib min kaba'il dzunub. Sedangkan dusta itu termasuk dosa, dosa besar. Dan ini dia pembahasannya, wa min anwa'il kadzib i'timad 'ala ja'm. Dan termasuk dusta, jenis-jenis kedustaan adalah bersandar dengan anggapan-anggapan. Ai maksudnya yatakallam kalam duna tasabbut. Dia berbicara dengan pembicaraan tanpa adanya ketetapan, mencari keterangan yang jelas. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan hakadha yaj'amu fulan, ini anggapan si fulan. Padahal dia belum tasabut. Apakah si fulan itu menyatakan atau tidak? Wal asl bil muslim ayatasabba wa la yatakallam bi syai'in aw yukhbir bihi qabla ayatasabbuta min sihhatihi hatta yabra'a min al-kadhib. Maka asal dari seorang muslim dia harus tasabbut. Tidak boleh berbicara tentang sesuatu atau mengabarkan sesuatu sebelum dia mencari keterangan benarnya sampai lepas dari kedustaan. Benar enggak beritanya? Tapi tentunya yang namanya tasabbut, misal ada maling. Tasabbutnya kamu maling ya? Itu bukan tasabut namanya. Kamu maling ya? Maling itu jawab apa? Enggak, saya bukan maling. Itu namanya bukan tasabut. Yang namanya tasabut, cari keterangan dari orang yang mengetahui orang ini. Si fulan maling. Iya betul, dia maling. Demikian sering mungkin. Sudah. Itu namanya tasabut. Bukan seperti anggapan orang-orang sururiyun atau orang MLM. Kalian harus tasabut dulu. Dengan ulamanya. Masa tasabut harus tanya kepada ahlu bid'ahnya. Betul kamu mengucapkan ini ya ahlu bid'ah? Ya enggak ngaku. Enggak ngaku. Enggak melontarkan ini, tidak berkeyakinan sepertinya. Tidak ngaku dia. Tasabut dengan orang yang mendengar. Dengan orang yang dekatnya. Dengan rekaman-rekamannya. Tingkah lakunya di setiap harinya. Itu namanya tasabut. Yang namanya tasabut mencari kejelasan. Bukan langsung kepada orangnya. Ini ingetin. Bukan langsung kepada orangnya. Kalau langsung kepada orangnya, terkadang dusta. Terkadang dusta. Beda kalau yang ditasabuti, yang dicari keterangan kejelasannya itu adalah orang yang udul, orang yang adil. Seperti para ulama. Misalnya tersebar di luar ucapan kalam ulama fulan, si talib ini benar enggak ini ucapan ulama fulan? Maka dijelaskan, ya syekh, ya faqad intashar atau nashar al-kalamu ka kada wa kada, telah tersebar bahwasanya adanya kalam engkau demikian demikian demikian demikian. Maka kalau kata syekh itu, ya saya mengatakannya, ya sudah. Itu kalau orangnya adil. Atau syekhnya bisa jadi, saya tidak mengatakan itu, itu dusta itu atas nama saya. Nah, sudah percaya, maka diterima. Terima. Nah, ini tasabut harus dilihat orang. Kalau orangnya enggak adil, suka dusta, ya, dan suka membela diri, maka yang ditasabuti adalah orang-orang teman-temannya, sekitarnya, dan orang yang mengerti tentang dia. Nah, ini harus dicermati, karena kadang keliru. Ya, dipukul rata. Wah, harus tasabut dulu sama anak. Oh. Kamu katakan enggak? Enggak, bohong dia. Padahal ada saksinya banyak. Jangan. Enggak perlu tasabut sama dia. Tidak bisa dipercaya. Adalah orang-orang yang dekatnya. Itu namanya tasabut. Paham ya? Ini harus mengerti tentang permasalahan ini. Maka asal seorang muslim hanya dia tasabut. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Salim Suimin rahimahullah tentang pentingnya tasabut dalam masalah ilmu, ketika beliau menjelaskan tentang hendaknya seorang talabatul ilmi mempunyai sifat tasabut dalam masalah ilmu. Al-asl fil muslim ay thabbata wa la yatakallam bi syai'in wa yukhbiru bihi qabla yatathabbata min sihatihi hatta yabra'a min al-kadhib. Yang asal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dia tasabbut dan tidak berbicara tentang sesuatu atau mengabarkan sesuatu sebelum dia mencari keterangan benar sampai terlepas dari kedustaan. Wa qaluhu, sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'sa matiyatur rajuli ja'amu, sejelek-jelek sandaran seseorang adalah anggapan mereka, anggapan orang. Al-maqsud bi-ja'am adzan. Maksud dari ja'ama di sini adzan. Iya, sebagaimana di dalam lughatul Arabiyah ada namanya fi'il dzan. Di antaranya ja'ama. Ya kan? Ingat enggak? Ingat enggak bab apa ini? Bab apa ini? Nawasikh mubtada wal khabar. Nah, di antaranya adalah af'alul dhan. Ya, jama adalah maknanya dhan, dugaan-dugaan. Awa qaribun min, atau dia lebih dekat maknanya dengan dhan. Wa min aswa'il adatil mar'i ayatakhadal lafza ja'amu. Dan termasuk jeleknya kebiasaan seseorang, dia menjadikan lafaz itu ja'amu murak markaban ila maqasidihi. Ya, ucapan, anggapan mereka. Ya. Untuk menunggangi agar mendapatkan tujuannya. Untuk menyampaikan tujuannya. Wa yatahaddats an amrin taqlidan min ghairi tasabbut fayakhthi. Maka dia berbicara tentang satu urusan yang dia taklid tanpa dia mencari kejelasan, maka dia jatuh kepada kesalahan. Ya, kata si fulan sama kila kuwakon. anggapan dia, anggapan mereka kan begini, ikut-ikut anggapan, maka dia salah, jatuh salah. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zaman alladhina kafaru an la yub'athu, orang-orang kafir menganggap bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Wa qala alam tara ila alladhina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Tidakkah engkau perhatikan, alam tara, tidakkah engkau lihat terhadap orang-orang yang mereka beranggapan bahwasanya mereka beriman, hanya anggapan. Anggapannya mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau dan apa yang telah diturunkan dari orang sebelum engkau. Faqad waradatil hadhihi lafdhah fi ma'ridiz dam li ha'ula'il qaum munafiqin. Dan sungguh datang lafaz-lafaz ini jama, ya, dalam bentuk celaan terhadap mereka, kaum orang-orang munafik. Maka kata Syekh Shalih Fawzan hafizahullah, fa'ala al-insani ayusabbita qabla ayunqil al-akhbar atau ayunqul al-akhbar. Maka wajib bagi seseorang dia tasabbut, mencari kejelasan sebelum menukilkan berita-berita. Ya, sebelum menukil berita-berita. Entah itu beritanya masalah ilmu, entah itu beritanya masalah kejadian alan wa fulan, entah itu kejadian-kejadian ya yang lain-lainnya, harus adanya tasabbut. Ya, harus adanya keterangan yang jelas agar terlepas dari kedustaan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu wallahu.